Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa yas'alunaka 'anil ruh. Kul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bata wa lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum aw kama qal. Jadi muliakan ahli yang kuasa, seterusnya tuan imam, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat anugerah yang diberikan kepada kita terdapat bersama-sama pada hari ini insya-Allah. Dan hari ini kita akan bicarakan daripada surah Al-Isra yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, apabila mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang ruh. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّحِ. Kalau orang bertanya kamu, wahai Muhammad, tentang ruh. قُلِ الرُّحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Allah. وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kamu tidak diberikan pengetahuan mengenainya, إِلَّا قَلِيلًا, melainkan sedikit. Maknanya, apabila kita membicarakan pasal roh, maka kadang-kadang kita tak mampu nak capai. Tak mampu, tuan-tuan. Sebab kata Nabi, kata Allah, kalau orang tanya kau, wahai Muhammad, kau sebut illa qalilah. Benda ni semua dalam pengetahuan Allah. Yang aku tahu qalilah. Nabi boleh bercerita pasal alam roh berdasarkan apa yang diwahyukan Allah kepada dia, ataupun apa yang disampaikan oleh Allah melalui lintasan dia, yang dipanggil dengan nama hadis. Sebab itu hadis ada kategorinya. Ada hadis kudsi dan ada hadis nabawi. Dalam kategori hadis nabawi, ada beberapa kategori lagi. Maknanya, Nabi hanya bercakap pasal roh, semuanya di dalam apa yang Allah bagi tahu pada Nabi. Yang kedua, Nabi boleh mencerita pasal roh kerana Nabi pernah dibawa merentas ke alam masa depan. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi dibawa merentas ke alam yang sudah berlaku dan belum berlaku. Kita dengar cerita Isra dan Mi'raj. Nabi jumpa Nabi Ruh, Nabi Adam, Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Lut. Semua Nabi dijumpa. Puan-puan. Maknanya mana boleh orang hidup jumpa roh orang mati. Dihidup. Dalam hadis Nabi menyebut, orang hidup boleh berjumpa roh orang mati ketika dia tidur. Maknanya dia kena mati dulu. Adik kepada tidur. Itu matilah tuan-tuan. Tak, maknanya dia dah tidur, dia dah mati, baru boleh jumpa roh orang lain. Tapi masa sedar, tak mungkin. Sebab itu Nabi, baginda SAW, keistimewaan dia, dia di Isra' dan di Mi'raj kan, dia merentas masuk ke alam yang belum berlaku. Iaitu kiamat belum berlaku. Pertemuan manusia di Padang Yaumil Mahsyar belum berlaku. Tapi Nabi dibawa merentas. Dia kata besok dalam syurga banyak orang perempuan masuk dulu kan. Dia kata kan. Perempuan juga dulu masuk neraka. Dia kata tu. Nabi boleh tahu sebab Nabi dibawa merentas ke alam masa depan. Depan ni tuan-tuan panggil penceramah Isra dan Mi'raj. Tajuk dia Rasulullah merentas alam. Tuan-tuan. Pening penceramah nak fikir tu, Syekh. Sebab satu perbahasan yang luas dalam perjalanan Nabi ni. Sebab Nabi ni bawa pergi ke alam yang belum berlaku dan alam yang telah berlaku. Dia berjumpa dengan Nabi Allah Musa AS di atas bukit. Dan dia berjumpa dengan kisah Nabi Allah Musa. Dia berjumpa bagaimana Musa bertemu dengan isteri dia. Benda tu dah berlaku lama dah. Nah, maknanya Nabi boleh bercerita pasal roh. Maknanya Nabi dibawa merentas ke alam yang belum berlaku. Kalaulah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut illa qalila, aku hanya tahu sikit aja, kita ni tuan-tuan berlebih-lebihlah sikit dia. Tapi ustaz-ustaz kita ni berlebih-lebihlah banyak, beli majalah apa ni baca ria lebih-lebih ustaz tuan-tuan. Beli majalah Mastika, lebih-lebih dia bercerita pasal roh tuan-tuan. Cerita roh dekat apa ni lubuh raya lah, apa bala semua dan semua ada tuan-tuan ini kan. Sedangkan tuan-tuan dia dalam bila kita dalam i'tiqad al-sunnah wal jamaah ni, pastikan ada nas yang menyokong. Dipanggil ittiba. Mesti ada dalil yang menyokong. Baik. Itu alam roh. Bermula manusia ini daripada alam roh. Atau dipanggil alam azali. Daripada alam azali, dia berpindah ke alam yang kedua. Dipanggil alam rahim. Alam rahim pergi alam dunia. Alam dunia pergi alam kubur. Alam kubur pergi alam barzah. Alam barzah pergi alam mahsyar. 6. Saya ulang balik. Yang pertama, alam azali. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Itu bukti di dalil. Bila disebut dalam ilmuan Islam ni perempuan, dia mesti disokong dengan dalil. Ittiba. Jangan beramal tanpa dalil je. Bila beramal tanpa dalil, masalah. Kita tengok yang pertama. Mana roh manusia? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Surah Al-A'raf, makro yang keempat. Ketika roh manusia dikumpulkan di tulang sulbi Nabi Allah Adam. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum. Roh-roh dikumpulkan di satu tempat. Mana roh yang akan hidup dekat dunia ni daripada sejak zaman Nabi Allah Adam sampai kiamat, dikumpulkan di tulang sulbi Nabi Allah Adam. Orang akan tanya, ustaz, muat ke berapa bilion manusia perempuan sejak zaman Nabi Allah Adam? Kemudian Nabi Allah Nuh, peristiwa Nabi Allah Nuh, dunia air semua mati. Yang hidup yang hanya ada atas kapal dia. Maknanya itu kita ni generasi kedua. Generasi pertama dah mati dan tuan Nabi dah. Adam, Idris, Nuh. 3. Adam, Idris, selamat lagi. Nuh. Sampai generasi yang ketiga zaman Nabi Allah Nuh, tuan-tuan, manusia semua mati. Dunia ditenggelamkan oleh air. Quran menyebut, وَقَالَ رَكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Ketika dunia ditenggelamkan oleh air, waktu itu semua manusia dimatikan, habis tenggelam. Yang selamat siapa dia? Yang ada bahtera Nabi Allah Nuh. Maknanya tuan-tuan, dunia ni pernah ditenggelamkan oleh air. Sebab itu tuan-tuan, kalau lihat dalam sejarah, bila mana orang yang pertama naik atas gunung Everest, orang pertama sekali, dia berjumpa bangkai siput babi atas gunung. Tuan bayang, siput babi nak naik, kita fikir boleh naik ke atas. Orang naik pun habis yang mati-mati tuan-tuan. Ni siput babi. Bunyi kasar tu siput hinzir. Ya Allah ya Tuhanku, Syekh. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia pernah dikenang boleh. Baru ni dalam beberapa tahun sudah saya buat kursus untuk jabatan kerajaan. Pergi di Gua Tekam di Pahang. Pergi di Gua Tekam untuk program tu masuk dalam gua tu. Gelap tuan-tuan, gelap. Lepas tu bila sampai tempat terang, ada kesan pinggan-pinggan. Cerita orang dululah pinggan. Kita tekan, kita pukul batu tu bunyi pinggan. Kelakang, kelakang, apa pinggan. Dia kata cuba suluh dekat kaki. Tengok dekat kaki perempuan. Dalam dekat dalam gua tu penuh dengan siput laut. Kuda laut. Kuda laut, kan kuda laut kan? Kuda laut yang macam siput tu. Penuh dalam tu. Macam kerang. Kita fikir mana datang kuda laut dalam tu tuan-tuan. Dalam gua. Ha tuan-tuan. Pernah tengok dekat dinding-dinding ni kesan macam seolah-olah gua tu buat dalam air. Keadaan rekahan dia, keadaan rupa dalam dia. Menunjukkan dunia pernah ditenggelam pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Tuan-tuan kalau ada buat kursus jabatan, anjurkan pergi kat Gua Tekam. Gua Tekam tu memang boleh menginsafkan tuan-tuan. Sebab kita jalan ikut tali. Gelap. Tuan-tuan pijak lantai, tengok penuh dengan siput. Siput laut, kuda laut. Subhanallah. Kalau kita fikir, takkan orang nak tabur kuda laut dalam tu, tuan punya banyak. Macam pasir tu. Dunia. Dan orang tanya ustaz, muat ke tak muat? Kita tanya di sudut saintifik. Saintifik, setitis air mani tu perempuan ada berapa ribu sperm. Ya. Tuan-tuan pernah kira tak? Tak pernah kira. Setitis, tuan-tuan bayang kalau secawan. Ada secawan tuan? Tak sampai tak tu. Nak ceritanya banyak. Doktor Profesor Dr. Hamka mentafsirkan ayat ni menyatakan bahawa roh tu berpindah daripada tulang sulbi ke tulang sulbi. Yang akan hidup saja akan disimpan di tulang sulbi Nabi Allah Adam. Dalam hadis Qudsi menyebut, ketika roh manusia dikumpulkan di tulang sulbi Nabi Allah Adam, lalu Allah kumpulkan mereka di sebuah tempat. Dilakukan perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu balana. Allah bertanya roh yang akan hidup, alastu bi rabbikum, adakah engkau mengaku aku ini Tuhan kamu? Tuhan tanya. Tuan-tuan, Profesor Dr. Hamka mentafsirkan ayat alastu bi rabbikum, adakah engkau akan mentadbir dunia dengan acuan aku, dengan sibrah aku, kata Allah. Kamu nak tadbir diri, kamu nak tadbir keluarga, kamu nak tadbir masyarakat, kamu nak tadbir company, kamu nak tadbir negara, mengikut sibrah dan acuan aku. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut, sibrah itu ialah mentadbir mengikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini Allah punya. Udara Tuhan punya. Tuhan kata, kau nak duduk dunia aku, kau kena ikut acuan aku. Tuan-tuan, kita nak buat kuih kek, kena ikut acuan kuih kek, boleh jadi kuih kek. Nak buat kuih bakar, kena ikut acuan kuih bakar, resepi kuih bakar, baru jadi kuih bakar. Tahu kuih bakar, makcik? Ha? Ada orang buat kuih bakar, rasa kuih bunga kemboja. Ada. Bis kuih bakar, dengan dia nak pakai telur itik, telur ayam, tak ada je. Lepas tu nak kena berbunga lawang, apa ke, kayu manis kan? Ha, tu kuih bakar kena bakar dalam bubur sabut, bubur apa ni... tepung kelapa, bau rasa dia tu. Kalau pakai masuk oven tak jadi, jadi bunga kemboja yang hijau dalam tu. Maknanya, nak jadi Islam, Allah kata, ini acuan aku. Ini undang-undang aku. Aku bagikan Rasul kepada kamu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa, Yaakob, Yusuf, Zakaria, Yahya. Ini acuan aku. Itu janji kita, tuan-tuan. Kemudian roh-roh menjawab, qalu bala syahidna, ya kami menjadi saksi, engkaulah Tuhan kami. Roh kita-kita ni semua tuan yang hidup dulu pernah jawab, ya kami menjadi saksi, engkaulah Tuhan kami. Kami akan mentadbir dunia dengan sibrah dan acuan engkau. Janji kita. Lalu janji kita tu dilakukan, dimeterikan, di Waktu itu dipanggil aku janji. Ingat tuan-tuan, kita pernah buat aku janji. Roh Acong, Roh Ramasami, Roh Go Aba, Roh Obama, siapa saja, tak ke Islam, tak Islam, dia pernah buat perjanjian ketika berada di alam roh. Di mana? Dalam hadis kursi menyebut. Hadis kursi ni tu lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan roh manusia dilakukan perbuatan tempat yang namanya Arafah. Apa makna Arafah? Arafah maknanya yang tahu ataupun yang menyaksikan. Roh kita dikumpulkan di sana, tuan-tuan. Semua yang akan hidup dikumpulkan di sana. Sebab itu tuan-tuan, Allah kata wahai malaikat, ini disebut ada kursi ni. Dia kata wahai malaikat Jibril, kamu ambil janji-janji manusia ni, kau simpan janji manusia ni dalam satu tempat yang dipanggil dengan nama Al-Hajarul Aswad. Sebab itulah Nabi Allah Adam turun ke dunia. Dia tidak bawa turun emas, dia tak bawa turun perak, tetapi dia bawa turun janji-janji manusia. Hadis kursi. Demikianlah halnya. Manusia bila mana dia buat kerja haji, dia akan kata apa? Labbaik Allahumma labbaik, hambamu telah datang, hambamu telah datang. Tuan-tuan, dia masuk daripada pintu Babu Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Habis dia masuk pintu Babu Salam, terus pergi ke penjuru Rukun Yamani. Dia baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai dekat penjuru rukun Al-Hajarul Aswad, dia pun akan beristilah bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dan orang perempuan dia lainlah, cinta tangan dia kepit, bismillah Allah akbar Allah akbar. Orang perempuan Allah akbar. Kan itu kita tahu tak, kita lambai apa tuan? Kita lambai apa tu? Kita lambai janji kita. Sebab itu orang pergi haji, pergi umrah, kalau tak faham dalam bab, tak faham betul-betul tuan dalam bab apa ni, falsafah, dia pergi umrah, pergi haji, tak rasa apa. Itu. Buat apa tu? Tawab. Tawab, ustaz. Tawab, tawab. Apa tu? Yalah, tawab, tawab. Itu jawapan dia. Dia mesti ada roh, mesti disokong. Itu dia katakan, dia memegang, melambai janji dia. Ha, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab sejarah Nabi tuan-tuan, ketika pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, Nabi berjalan empat penjuru nak serang kota Mekah, nak rampas Mekah, dan Nabi masuk daripada tu, daripada masjid jin. Nabi minta bantuan jin. Kan situ jin Nabi berjaya Islam kan? Ha, tuan-tuan pergi Mekah, lawat masjid jin. Pergi, jangan pergi lawat saja, pergi rasa semayang. Memang pahala tak banyak tuan-tuan. Ingin nak semayang maghrib, pergi situ tuan-tuan. Best. Saya bawa peserta summer camp budak-budak. Summer camp saya bawa budak-budak pergi Mekah. Semua remaja. Tapi remaja tuan dia kuat je. Kita dah penat dia, tak penat lagi tuan remaja kan. Bawa remaja 60 orang remaja, 100 orang remaja pergi. Saya bawa pergi dekat Masjid Jin. Okey, ambil wuduk. Okey, duduk, tunggu orang azan. Sementara nak nunggu azan dia duduk, saya kata baca surah Jin, baca surah Jin. Budak-budak tu baca, tengok tapak kaki basah berjalan. Maaf, maaf, alamak, diam. Semua diam. Nak rasa pergi, tuan-tuan. Ha, tapi orang jangan, tapi jangan buka, tuan. Tapi kalau musim umrah, ada waktu-waktu dia buka. Lepas tu semayang tak ramai, ada 3 saf ya. Semayang sana. Ha, masa amin tu. Waladhalin. Amin tu ramai, tuan. Lebih daripada 40 orang. Tuan. Oh, mula naik berlumba. Belakang tu tak ada orang. Jangan ada. Situ Nabi berhenti. Tuan-tuan. Dan Nabi sampai dekat Ar-Rayah. Nabi pacakkan bendera. Nabi pacak bendera tu. Itu dia panggil Ar-Rayah. Orang Melayu panggil Masjid Kucing. Masjid Kucing dah tak ada dah tuan-tuan. Dah runtuh dah bulan Januari baru ni. Masjid Kucing. Dalam sejarah tak ada Masjid Kucing. Orang Melayu mana mandai dapat Masjid Kucing tu. Mana untuk tahu tu. Nabi pacakkan bendera. Bendera tu berkata Ar-Rayah. Kan? Lalu keluar air di situ. Nabi kata, aku akan mengisytiharkan pembukaan kota Mekah. Oleh itu, wahai Bilal, mula-mula sekali aku akan pecahkan patung yang pertama, yang paling besar sekali, patung Al-Lata. Kat mana patung Al-Lata, tuan-tuan? Pernah pergi umrah dah, makcik? Mana patung Al-Lata? Entahlah, ustaz, tak tahu dah. 4 kali dah, poin dah, tak tahu dah. Tu patung Al-Lata yang paling besar dekat jam tu. Jam dekat Bukit Marwah tu. Ada jam tu kan, jam kecil tu kan. Itulah alasan patung yang paling besar sekali dekat rumah Abu Sufyan. Di situlah, kata Nabi, ketika aku pecahkan patung tu, wahai Bilal, kamu naik atas Jabal Kubais, laungkan kalimah Allah. Kau azan kuat-kuat, isytiharkan Makkah. Hari ini aku bebaskan Makkah daripada penyembahan berhala. Kita rampas Makkah daripada orang-orang musyrikin. Lalu Bilal tanya, ya Rasulullah, aku nak azan macam mana? Azan kuat-kuat. Kamu masukkan jadi telunjuk kamu dalam telinga. Nabi ajar tuan-tuan nak azan, ambil jari telunjuk masuk dalam telinga. Bukalah kita Al-Fiqh wa Adillah tu. Nabi ajar nak azan macam ni tuan-tuan. Sunnah. Cuba tu orang Melayu azan macam tuan-tuan. Macam tu apa dia? Hai malam. Eh, boleh goyang jari tuan-tuan tu. Tu satu bab. Yang macam tu apa dia? Allahu Akbar Allah. Pun ada siapa tu? Yang bergaya sikit tu. Ha? Ni bukan orang sini, siapa orang tempat lain. Saya tak tahu bukan sini jualan tuan-tuan. Tuan-tuan. Ha? Tu bergaya sikit. Saya balik Melaka lagi huara. Ada orang Melaka sini. Orang Melaka yang mahu huara. Macam ni azan tu. Masjid negeri tu macam negeri. Ha? Saya tengok dia azan. Allahu Akbar Allah. Dia becik-becik hidung dia. Saya tanya Bilal, yang becik hidung tu sebab apa? Ustaz, not, kata dia not. Ni bila beramal tidak dengan ittiba. Ittiba ni tak ada dalil yang menyokong. Sebab itu tuan-tuan eh. Saya cerita sini ialah roh dikumpulkan di sana. Dan ketika itulah Nabi sampai saja dia masuk daripada pintu Babu Salam. Dia terus memecahkan berhala yang berada sekeliling Baitullahil Haram. Dia masuk daripada rukun pintu, daripada rukun Yamani. Tu doa dia baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillah ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nabi tuan-tuan dia ambil tongkat dia letak dekat Al-Hajarul Aswad. Para sahabat yang jauh dia terus istilam, beristilam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatillah Allah. Bukti menyatakan bahawa roh pernah dikumpulkan di tulang sulbi Nabi Allah Adam dan berlaku je perjanjian yang dikatakan aku janji. Ingat tuan-tuan, kita pernah buat aku janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, roh berpindah di destinasi yang kedua yang dipanggil alam rahim. Dalam Quran menyebut nutfah, alaqah dan mudghah. Daripada setitis air mani jadi darah, jadi daging, jadi tulang. Dan ketika di usia 4 bulan, roh telah ditiup 4 bulan. Di Malaysia ni ada 2 kaul. Satu Ibnu Hajar, satu Syekh Ramli. Tuan-tuan sini pakai Ibnu Hajar ke Syekh Ramli tuan? Tanya lu ni. Nak terang dua-dua tu, Syekh Ramli Ibnu Hajar. Kalau 4 bulan. Kalau Ibnu Hajar, 6 bulan. Ha, sebab itu kadang imam tanya bila gugur kan? Budak tu gugur ni berapa bulan? 5 bulan. Oh, kena mandi ya, kena kapan, kena sembahyang kan? Ha, tu imam tanya tu, dia ambil Syekh Ramli lah tuan-tuan. Sebab tempat guna Ibnu Hajar. Ha, sebab tuan-tuan disebut pada usia 4 bulan roh telah ditiup. Sebab tu kalau misalkan kata, kalau Ibnu Hajar kata, Syekh Ramli kata, kalau usia 4 bulan ada tanda hidup, menangis ke, bergerak ke, dia kena mandi, dia kena kapan, kena semayang, kena ke bumi. Ada tanda hidup selepas 4 bulan. Sebab apa? Kena urus macam orang hidup, sebab dia pernah buat perjanjian dengan Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Imam tanya, ni ada tanda hidup tak? Tak ada, tak ada. Basuh-basuh, tanam di mana-mana saja. Kenapa? Waktu itu dia belum melaksanakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu kaedah yang digunakan pakai tu. Tu saya tanya tadi, sini pakai Ibnu Hajar ke Syekh Ramli? Ha, dua-dua betul tuan-tuan tu. Ha, ya. Kemudian sebab itulah hukum tuan-tuan ni, di usia 4 bulan tidak boleh gugurkan kandungan tanpa sebab. Haram hukum dia. Sebab orang tu dah buat perjanjian dengan Tuhan, dia akan hidup. So bila kita bunuh dia, membunuh satu nyawa tanpa sebab. Maka dia boleh hukum sebagai hukum kisos, bunuh balas. Itu sudah hukum dia. Dan sebab itulah apabila orang yang meninggal dunia dibunuh atau dibuang dengan bersebab, hukumnya harus. Sebab dalam kaedah fiqah, dia panggil bertembung antara yang wajib dengan yang sunat, dahulukan nyawa wajib. Tuan-tuan, bertembung antara wajib dengan sunat, dahulukan yang wajib. Bertembung antara yang sunat dengan sunat mu'akkad, dahulukan sunat mu'akkad. Bertembung antara yang sunat mu'akkad dengan ghairah mu'akkad, kena dahulukan ghairah mu'akkad. Beza tuan-tuan. Bertembung antara sunat qabliyah dengan ba'diyah. Sunat tahiyatul masjid dengan qabliyah. Nak dulukan yang mana tuan-tuan? Ha. Tuan-tuan, mu'akkad dengan ghairu mu'akkad. Tahiyatul masjid atau qabliyah? Ha. Tengok dulu macam mana. Qabliyah yang macam mana? Qabliyah ni mu'akkad ke tidak? Katalah qabliyah maghrib. Katalah qabliyah maghrib dengan tahiyatul masjid. Nak dulukan yang mana? Tahiyatul. Sebab dia kalau isya lain. Asar, tahiyatul masjid ataupun qabliyah asar. Qabliyah asar sebab dia lebih mu'akkad. Bertembung antara yang wajib dengan yang sunat dahulu kan? Ha, tuan-tuan. Apa hukum kenduri kahwin? Kenduri kahwin. Kenduri kahwin hukum dia? Sunat. Semayang? Wajib. Dulu kan sembah? Orang kita sibuk menyalam kerja hari itu. Menyalam. Betul tak? Bapak pengantin dengan baju kocek Melayu luar dia. Mak pengantin dengan beg satu. Nyalam keruk. Nyalam keruk. Tak semayang, sibuk mengeruk ustaz. Dosa tuan-tuan tu. Dia sudah hukum, mendahulukan. Kalau bertembung antara mak dengan anak, dulu dengan siapa? Mak. Doktor kata, selamatkan mak, anak mati. Selamat anak, mak mati. Selamatkan siapa? Mak. Fiqah kata sebab mak boleh melahirkan anak lagi. Ha, tu. Bertembung antara anak dengan bapak, selamatkan siapa? Tanya orang perempuan, tanya orang lelaki. Ya, orang perempuan ni. Bawa kereta, suami tersepit. Aksiden tersepit. Waktu dah terbakar dah. Isteri selamatkan suami, anak mati. Selamatkan anak, suami mati. Selamatkan siapa perempuan? Ha? Tanya perempuan ni, selamat siapa? Ha? Selamat anak? Memang tak sayang lelaki dia orang macam. Hukum kata selamatkan suami. Ha, macam sekarang ni azan. Masuk waktu azan. Kemudian tuan-tuan ada kuliah. Nak dulukan azan ke kuliah? Ada dua jawapan saya. Ha, ada jawapan tu. Kalau dia dulu ke azan. Kalau dia surau, dulukan kuliah. Beza tu. Buka dalam kitab Al-Fiqh wa'adillah tu. Dia kata sebab masjid mengisytiharkan basuhnya waktu solat. So, kena berhenti kuliah sekejap, bagi laluan azan. Tapi kalau surau, teruskan kuliah. Sebab masjid mengisytiharkan. Kita bukan kosong isytihar. Kita meraihkan masjid. Ha, itu beza. Ha, ni ada orang tak faham. Ustaz, kita rehat tu azan. Masjid boleh lah tuan. Ha, dia panggil menyalai afdal. Sebab itu kita mendahulukan afdal. Mendahului afdal. Orang buat tawaf, buat sa'i. Kemudian dia bertahlul. Dia potong rambut. Ketika dia potong rambut tuan-tuan, dia kena dahulukan diri dia dulu. Dia kena potong rambut dia dulu, baru potong rambut bini dia. Kalau dia buat bini dia dulu, dia panggil menyalahi afdal. Nah, saya tengok orang Melayu kita banyak itu, tuan-tuan. Oh, lepas habis tak sa'i tu, oh, sayang isteri tuan-tuan. Bang-bang potong, bang-bang potong. Keluar macam tu. Tak, kena potong rambut dia dulu. Lepas tu berpotong rambut orang lain. Kalau dia buat, dia tak kena bayar dam. Dia panggil menyalahi afdal. Rambut dah tak ada. Buat macam mana tuan? Ha, buat syarat. Fiqah beritahu kalau dia dah rambut dah 4 kali tuan-tuan gondol dah umrah. 4 kali umrah dah dalam masa yang sama. Dah tak ada apa dah atas kepala. Maka lalukan pisau atas. Tapi ada orang tak mengaji tuan-tuan. Lepas-lepas dia dah habis sa'i. Dia raba kepala tak ada. Dia nampak ada bulu dada. Dia potong bulu dada dia. Tu kena bayar dam tak pasal-pasal je. Ada kena bayar dam tu. Dia potong bulu dada. Dia tengok raba tak ada dah. Dia pandang bulu dada. Kenapa? Dia kena ingat tuan. Dalam menyalahi hukum tu dengan... dengan jangan menyalahi afdal. Okey tuan. Kemudian pada alam rahim. Di alam rahim di usia 4 bulan. Ada tanda hidup. Maknanya waktu itu Allah tentukan ajal, maut, jodoh, pertemuan, rezeki. Telah ditentukan oleh Allah SWT. Dia ini macam ni rezeki dia. Lahir ke dunia. Dipanggil alam dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ialah tempat kamu bercocok tanam. Dunia ini ialah tempat kamu jambatan kepada akhirat. Hidup kat dunia. Hidup kat dunia, bermulalah ikut sibrah. Ikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala nak ta'bir dunia. Bila dapat anak lahir-lahir, azankan dia. Itu sibrah. Lepas tu iqamah dia telinga kiri. Pada hari yang ketujuh sunat ditahnikkan dia. Dan juga diakikahkan dia. Dipotongkan rambut dia. Adalah makruh hukumnya. Orang memotong jambul dengan tidak mencukup. Makruh. Dia panggil makruh tanzih. Itu sibrah. Acuan Allah. Mana kamu nak didik kanak-kanak? Cara macam ni. Azankan dia. Tapi orang Melayu dia modified. Dia modified sibrah tadi. Dia pun bawa buah kelapa sebiji. Buah kelapa kan? Dia potongnya tengah tu. Dia panggil geng-geng surau tuan-tuan. Buat marhaban. Itu. Marhaban pemula lah pegang buah kelapa. Marhaban ya nurul ain. Orang tua kisah lagu tu lah tuan-tuan. Hari ni marhaban tuan-tuan, geng-geng orang lelaki dia tak ramai dah. Banyak orang perempuan. Tuan je. Orang perempuan suka benua marhaban sebab apa tak tahulah saya tuan-tuan. Saya duk fikir sebab apa orang perempuan minat marhaban tuan-tuan. Sebab dapat baju sama. Tu tuan-tuan. Ni baju marhabannya, baju yasinnya, baju marhaban. Kata dia. Bukan salah marhaban tu makcik. Nak ceritanya jangan ubah lah. Lagu-lagu Quran tuan-tuan. Dia banyak. Ada 14. Macam-macam boleh buat lagu nahwan, lagu jaharkah, lagu kan. Jangan tukar-tukar. Ini tukar-tukar jadi lagu Melayu. Ya norol aini. Itu bukan lagu apa tu. Itu lagu Negeri Sembilan. Nun waw mati depan nu bukan no. Ya no. Itu Negeri Sembilan. Kekalkan lagu jaharkah, lagu jaharkah. Baru ni orang komplain saya dalam Imam Muda. Dalam Facebook. Dia kata Ustaz Zul buat lagu P. Ramli, lagu Bujang Lapuk. Bujang Lapuk takai songkok tak ada rokok kan. Saya buat Adam Idris Nuhud Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Yaakob Yusuf Ayub. Dia tiru lagu P. Ramli, dia kata saya. Saya kata, saya jawab balik. Kamu tahu tak tu lagu jaharkah? P. Ramli tiru lagu Quran ke? Quran tiru lagu P. Ramli. Lagu jaharkah tuan-tuan. Itu sebab lagu P. Ramli dia boleh bertahan lama tuan-tuan. Sebab lagu-lagu Quran. Tuan-tuan. Banyak lagu Quran. Lagu apa ni? Lagu penyamun. Lagu penyamun tu kan? Lagu Quran. Lagu Kurdi. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali. Kurdi. Kalau buat lagu Quran, fansubhanalladzi biyadihi malaku. Tu dia. Sama juga tuan-tuan dengan lagu-lagu Quran yang lain. Kita kata lagu P. Ramli, lagu P. Ramli, hakikatnya lagu Quran tuan-tuan. Ha, cuma jangan buat lagu Melayu. Ada budak-budak muda ni buat lagu Melayu saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, tu lagu Melayu. Kita dengar memang sedap. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu apa majik? Lagu Rahimah Rahim. Matanya lirik-lirik. Dia tukar lirik itu. Orang Melayu ni buat mengubah pandai betul tu. Dia tu tadi kita tengok tu. Mana pada waktu itu hidup kat dunia kena ikut sibrah. Sibrah ni mana ketika lahir apa yang diajar oleh syariat. Tidak ada, jangan ditambah-tambah. Orang kita tambah-tambah. Uri tadi dia basuh dengan air garam, air kunyit, air asam jawa, bubur dalam periuk tanah. Tahu tak? Bubur dalam kainku, kain kuning, kain putih, bubur pensel, bubur pen, eraser, liquid paper, habis dia bubur dalam tu. Konon budak besar boleh pandai. Syirik. Tak ada, dia tidak itibak. Dia panggil. Tidak ada dalil yang menyokong. Kemudian dia basuh air garam, air kunyit, air asam jawa, kononnya untuk apa? Biar cukup rasa dia ustaz, ada manis, ada tawar dia. Besok budak dia ada tawar, ada manis dia. Syirik uri tadi ditanam. Ditanam tepi jalan anak perempuan, cepat jodohnya. Syirik. Lepas tu diunggun dengan dia. Ezol, kau unggun uri tu ha. Kau tidak melangkang kembung budak, kata dia. Syirik. Sibrah. Buka dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Kamu hidup dekat dunia, mesti ikut sibrah. Acuan aku, macam mana acuan dapat anak, lahir anak macam mana. Yang Islam suruh, tuan-tuan, uri ni basuh aja. Maka tanam sekadar tidak boleh digali oleh binatang. Sudahlah. Yang kita buat pensel, buat pen, eraser, liquid paper, nak so pandai. Daripada tuan-tuan buat pensel dengan pen, buat pen drive, lagi senang tuan-tuan. Menyalahi syariat, sibrah acuan aku. Kemudian Islam ajar lagi. Ketika 7 hari sunat ditahnikkan. Selepas 7 hari tak sunat lagi tahnik. 7 hari tak sunat tuan-tuan. 7 hari saja tahnik belah mulut. Nabi mentahnikkan Sayyidina Hasan. Dia ambil buah tamar, dia kunyah. Dia letak dekat langit-langit Hasan. Dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadarak. Nabi baca tu. Dengan jari manis dia. Nabi kunyah dulu. Itu sunnah Nabi tuan-tuan. Yang kita buat, lenyek dengan cincin gelanggotan. Kan? Menyalahi pada syariat. Menyalahi syariat. Sunnah Nabi. Sunat 7 hari. Lepai ke 7, tak sunnah lagi. Ada orang perempuan tu minta saya tolong ustaz. Ha, tolonglah. Buat tahnik cucu saya ni. Berapa umur cucu tu? Dah 6 bulan. Tak sunat makcik. Oi, ustaz hajat, kata dia. Tak sunat hajat atau hajat-hajat. Tak sunat hajat. Ustaz ni tak kerti bahasa ke hajat, kata dia. Sebab salah kita pun pergi juga. Pergi. Kunyah-kunyah buat tamar tu. Ambil sunnah Nabi. Ambil jari manis, letak ke langit-langit budak tu. Dia gigit tangan kita, tuan-tuan. 6 bulan gigi kapak dah keluar dah, tuan-tuan tu. Sunnah. Tapi kadang-kadang kita, tuan-tuan. Sebab dia jadikan dia budaya tu. Jadi budaya, jadi macam tu lah. Kemudian, orang kita bawa daun sepuling. Tu daun sepuling. Dia bawa daun sepuling, kan buat marhaban. Antasyam son an. Orang tua kan. Letak buah kelapa tu. Dapat bunga rampai satu kan. Antaek se. Oh, ada se. Bodore. Marhaban an anta ek seron. Kita kena, ini lagu apa pula ni tuan? Tak kata marhaban tu salah tuan-tuan, tapi kekalkan taranum tu. Nabi suruh apa dia? Nabi suruh tuan-tuan, dia panggil mengusap kepala. Ha, orang kita ambil daun sepuling, mana nak dapat tuan-tuan usap. Sebab itu kita panggil orang masjid. Bila orang masjid, orang baik-baik usap kepada anak kita. Kan? Mari kita anta syamsun an, usap kepala dia kan. Itu tujuan dia, usap. Ataupun bukan digunting rambut tuan-tuan. Gunting rambut kepala budak ni sunatnya ketika duduk, bukan berdiri. Nabi menggunting rambut Sayyidina Hasan dan Hussein ketika duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam, kanan, atas, kiri dan belakang. Sunnahnya. Tapi nak buat berdiri, boleh. Tak dapat sunat lah. Sunatnya duduk. Kemudian buah tamar tadi diku, dikunyah oleh orang alim. Dikunyah. Saya nak tambah tuan-tuan. Dalam kitab tak sebut ni, saya tambah. Pastikan buah tamar tadi dikunyah oleh orang alim yang tidak hisap gudang garam. Tu saya tambah tuan-tuan. Orang alim hisap gudang garam, kunyah buah tamar, mabuk budak tuan-tuan. Dia kata dia rasa cengkih, dia bunga lawang semua dia rasa. Dia kunyah, itulah. Itu sunnah dia tuan-tuan. Ha, kemudian banyaklah kita sebut dengan sibrah acuan Allah ni. Maka hidup di dunia bermulalah tuan-tuan, alam kanak-kanak, alam remaja, alam dewasa, alam matang, usia emas. Tuan-tuan, eh? Dekat dunia bermulalah 6 emosi. Yang pertama alam kanak-kanak, yang kedua alam remaja, alam remaja pergi alam dewasa, alam dewasa pergi alam matang, alam matang pergi usia mas, usia mas ada satu lagi, kasar bunyi tuan-tuan tapi kena terimalah. Ibn Jauzi sebut yang keenam ni usia tua bangka. Enam. Ambil alam kanak-kanak, konsep didikan alam kanak-kanak lain. Ajar apa saja, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Lahirnya anak Adam keadaan fitrah. Kalau kita didik dia Yahudi, Yahudi dia. Nasara, Nasara lah dia. Kita ajar itu, itulah besok-besok dia bawa. Kita ajar anak kita sekolah macam mana. Cikgu tadika. Allahumma barik lana fima razaqtana. Betul tak? Lagu tu kan? Sampai ketua tak belajar dah. Tu lagu dia. Betul. Contoh orang tua-tua kita, orang perempuan nak minta maaf. Kan? Tu lagu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tu lagu dia, tak lagu lain. Dalam rancangan saya kalam suci tu, kalau telefon, majoriti perempuan. Orang perempuan ni rajin telefon. Sampai saya dah kenal dah orang perempuan bagi salam. Assalamualaikum. Orang perempuan. Siapa tu? Makcik. Dah bersedia menggigil ni. Gitu. Orang perempuan je. Ha, baca makcik. Bismillahirrahmanirrahim. Lah mati saya, semua perempuan baca lagu ni. Tak ada lagu lain ke? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Lagu dia tu. Kalau 10, 7 lagu tu. Orang lelaki jarang telefon. Kalau telefon, yang best-best orang lelaki. Orang lelaki ada nilai diri tu. Yang pasti sedap. Siapa di sana? Haji Osman bin Dolah, Ustaz. Oh, gaya mu ada. Baca belum tentu lagi. Dah bersedia? Confirm. Teruskan bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedap, Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Perempuan tak lawan. Enalazi. Sama kata tadi. Dia sedap mukadimah dengan penutup tuan-tuan. Sebab apa? Nilai diri. Tuan-tuan, betul saya. Saya boleh tengok orang lelaki ni sian tuan-tuan. Tengok orang lelaki yang boleh ngaji Quran. Pejabat saya dulu tuan-tuan, dulu kat sini dia dulu asalnya. Dekat depan Masjid Al-Amaniyah dulu kan. Yang belajar semua orang tua-tua. Orang pencin-pencin. Orang perempuan ramai. Orang lelaki jarang kan datang. Dia call dulu. Ustaz, pejabat dia orang tak? Tak ada saya datang. Tak ada orang datang tu orang lelaki. Dah tentu korang nak tak ada. Kan? Dia bawa Quran besar satu. Berlari-lari dia. Pam, dia tutup pintu pejabat saya. Mojo orang tak nampak Ustaz. Kata. Ustaz, aircon. Nak aircon. Orang lelaki ni banyak kainah. Aircon. Nak belajar kena selesa Ustaz. Dia pun buka Quran yang besar tu. Dalam Quran tu ada mukaddam tuan-tuan. Dia malu nak mengaku baca mukaddam. Dia bawa Quran. Saya pun senyum kan. Dia berkata, apa senyum Ustaz? Kita kena belajar daripada bawah tahu tak? Kata dia. Ayolah, bawah pun bawah lah. Nak baca apa ni cik? Amai tasya'alun ke? Tak, bawah sikit. Abasa wa tu'ala, dekat dah. Wadu'a, dekat dah. Sat laju sikit, ada tu. Mana dia pakcik? Alik bata, kata dia. Tuan-tuan, yang belajar dengan saya, semua orang pencin. Banyak orang pencin. Banyak bekas-bekas CEO, bekas panglima, menteri-menteri. Kereta besar-besar, tak ada kereta biasa. Cakap pun ringkas ni dia orang ni. Orang kaya ni cakap, dia tak cakap macam kita. Bukan kereta apa? Apakah kereta Mes. Tak cakap Mercedes, Mes. Wolf. You, kanj. Kancil tu kanj, ya? Tak sebut kanj. Kanj. Ayolah pakcik, baca. Dia kata, ustaz. Dia kata, ustaz lah baca. Pasal saya baca pula. Yelah, pakcik nak belajar, pakcik lah baca. Ustaz, Jibril baca Nabi dengar, tahu tak? Kata dia, oh. Banyak jawab. Yelah, saya baca. Baca mengeja, cik. Style lama, ustaz. Alik atas, alik bawah, i, alik depan, u, a, i, u. Menitik air mata ni. Meleleh. Sabar, pakcik. Sabar. Ustaz, orang ingat saya pandai baca Quran, ustaz. Sabar, pakcik, sabar. Dia lega. Sabar, pakcik, ya. Sabar, pakcik. Bukan pakcik, Tan Sri. Oh, yalah, Tan Sri, sabar. Dia dah lega. Baca, baca. Dia baca. Yang bawah ni, ustaz, tak ajar, ustaz. Saya dapat dah, kata dia. Ba'ataba, ba'bawabi, ba'depan bu, tak atas ta. Kan terlebih ada ta kat ujung. Babi buta. Saya kata babi buta lah. Janji nak mengaji, sudahlah tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Sebab itu orang lelaki tuan-tuan, so jadi imam. Kita ni pemimpin syiah. Bila jadi imam, isteri berbangga dengan kita tuan-tuan. Betul tuan-tuan buat. Kita kalau jadi imam, anak dengan isteri kembang hati dia. Allahu Akbar. Bini kata, ya Allah. Bangga dia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Bini geleng kepala, ya Allah. Suami aku. Hebatnya. Rasa macam duduk Mekah pula, kata dia. Bangga dia. Tapi tolonglah tuan-tuan jadi imam suami isteri ni, biarlah tukar surah-surah yang lain tiap-tiap hari. Dengan surah itu aja. Sampai isteri dah boleh agak surah apa kita nak baca tu bahaya tuan-tuan. Ya tuan-tuan, bini dah boleh agak dah. Waladdain ataina ni an ataina, dia dah agak dah tuan-tuan. Inna akan dah betul kata. Sibrah. Tuan-tuan, Allah kata kamu nak tabir dunia, ikut sibrah aku. Sebab itu tuan-tuan, saya sebut di sini, ketika lahir, zaman kanak-kanak, cara didikan lain. Zaman usia remaja, cara didikan remaja ni lain. Tidak boleh paksa lagi, kita kena ikut dia punya ego. Kita masuk dekat ego dia. Remaja, cara remaja pendekatan dia tuan-tuan. Saya buktikan tuan-tuan, apabila program agama mencecah penonton, 3.2 juta penonton. Sejarah, program agama tak pernah mencecah setinggi itu. Paling tinggi 150 ribu penonton. Saya beritahu ni tuan-tuan. Program agama forum perdana satu ketika pernah mencecah 150 ribu penonton dulu. Hari ini tak sampai 10 ribu penonton. Rakyat dah boring dah. Dah tahu dah ustaz nak jawab apa ni. Dah tahu dah ustaz nak cakap apa dah. Jatuh, rating jatuh. Paling tinggi tuan-tuan dulu satu ketika Al-Kuliah. Bab bomo. Itu pun tinggi sebab bab bomo tu, perubatan. Tinggi sampai mencecah kepada 500 ribu penonton. Al-Kuliah. Lepas jatuh. Dan waktu kita rupa-rupanya kita nak tengok ikut, dapat dalam pengamatan kami, rupa-rupa yang tengok ni ramai ialah orang usia emas sahaja dan usia matang. 40 dan 55 sahaja yang tengok. Jadi maknanya golongan remaja, dewasa tak tengok program agama. Tak tengok. Sikit sangat yang tengok. Dalam kajian yang dibuat oleh Astro. Waktu tu, sebab kita boleh detect tuan-tuan. Decoder tuan-tuan Astro tu, kita boleh detect yang tengok laki ke, perempuan ke, tahu, budak-budak ke. Ni cuti sekolah tengok. Ria paling tinggi. Kartun, budak-budak bergarimut pula. Nampak ketara jatuh. Apabila, waktu tu, bila kita buat indahnya iman, zikir berlagu-lagu ni, rating mencecah sampai 1 juta penonton. Maknanya budak suka tengok, orang tua suka tengok, kanak-kanak suka tengok. Orang tua dah confirm tengok dah. Budak-budak akan tengok. Ni ustaz tu ambil gambar kat mana pula sampai sleeper jatuh dalam air itu kat mana. Belakang zoo negara je. Ui lawanya zoo negara kan sebenarnya. Budak je. Bila kita boleh tangkap budak-budak, mak-mak budak semua boleh tangkap sekali. Sebab apa? Song. Remaja cara tarbiah dia berbeza. Pendekatan dia mesti ada lima. Spot, song, screen, sec, superstar. Ada lima ni, datanglah remaja. Betul? Baru ni, ketika kejadian tanah runtuh di Lulangat. Ya? Menteri datang, esko datang, ahli kabinet datang, semua datang. Tuan-tuan. Bila bawa imam muda, semua kena tinggal. Esko, menteri kabinet, semua kena tinggal. Orang serbu imam muda pula. Yang serbu macam mana? Budak perempuan. Oh, imam muda, imam muda, imam muda. Ambil gambar. Oh, tu kerja ambil gambar tu. Satu ledakan baru tuan-tuan hari ini. Ledakan baru. Mana orang dah mula kejar. Sebab kita tengok wanita. Maknanya bila imam muda ke udara, remaja wanita dah ramai tengok program agama. Maknanya cahaya dah mula sampai. Hidayah dah sampai. Kita dah sampai cahaya. Yang sebelum ni, tak ada orang tengok pun. Program agama. Bicara mufti. Lagi orang tak tengok. Dengan satu kamera macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu. Satu kamera tuan-tuan. Imam muda 14 kamera. Tu cantik. Ustaz pandang mana pun kamera ambil kamu dia. Tak kisah. Kalau program biasa tu, satu kamera macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maha besar, gajah-gajah. Kelip-kelip mata kau. Sebab tu tak menarik. Ni satu pendekatan tuan-tuan yang kita tiap melihat memecah tradisi. Sebab tu saya gunakan perkataan memecah tradisi satu penemuan. Sebab remaja mula menonton rancangan agama tuan-tuan. Yang kita kena fikirkan tuan-tuan bagaimana untuk tarik golongan ni. Dipanggil sibrah. Acuan. Masuk usia dewasa. Cara pendekatan dia berbeza. Masuk usia matang. 40 ke 55. Nabi dilantik jadi Rasul pada usia 40 tahun. Cara pendekatan dia berbeza. Masuk usia emas. 56 tahun ke atas. Cara pendekatan dia berbeza. Uslub dakwahnya berbeza. Usia emas. Banyakkan ilmu fardu kifayah. Mahirkan ilmu fardu kifayah. Fardu ain dah selesai. Tuan eh. Bapa tu ain macik-macik dah selesai dah. Dan mantapkan fardu kifayah. Sebab itu di usia 40, usia matang, usia emas, lengkapkan ilmu fardu kifayah berkaitan dengan masyarakat. Sebab itu kalau kita perhatikan, bila kita buat khusus jenazah yang hadir siapa tuan-tuan? Semua bakar-bakar jenazah yang hadir. Pendekatan tu lain. Dengan orang yang lebih tua, kita mainkan ilmu yang membabitkan dia mula-mula akan esok ialah solat. So, selesaikan urusan solat. Cek balik Fatihah dia. Cek balik tahiyat dia. Takut besok zero dekat hari akhirat. Tak ada apa pun solat dia. Semak balik sembahyang dia. Ha, sebab itu saya bila ngajar orang tua-tua, ngajar lembut-lembut. Hal ata'alal insan hainum minad dahri. Manusia bila tua dia kembali balik zaman kanak-kanak. Kanak-kanak pakai pampers, bila nyanyok pakai pampers. Kanak-kanak tak ada gigi, orang tua tak ada gigi. Kanak-kanak makan benda lembut, orang tua pun makan benda lembut. Nampak tak? Dia kembali zaman kanak-kanak. Kanak-kanak pakai pampers, orang tua pakai pampers. Kanak-kanak dicebok punggungnya, orang usia nyanyok dicebok punggungnya. Kembali balik zaman kanak-kanak. Sebab itu kadang-kadang mak-mak kita, dia sensitif, orang tua sensitif. Mak saya dah tua tak? Telepon Zul, tak balik ke? Sibuk mak. Oh, tak apalah. Ni mak masak asam, ikan parang. Ada bendi dalam tu. Kau tak balik ke? Mak dia bujuk kan? Oh, tak balik mak. Yalah, sibuk ya. Sibuk. Dia minta perhatian. Kembali balik zaman kanak-kanak. Kita bawa rumah kita tuan-tuan. Bawa rumah kita nak balik rumah dia juga. Jom mak, di rumah aku ni mak besar mak. Ada aircon 2.5 besar mak tu. Tak nak, dia nak rumah dia juga. Rumah walau rumah dia pakai kipangin yang bising tu. Dia nak rumah dia juga. Orang tu macam. Kita mak, rumah aku ada tandas mak. Tandas duduk. Mak tak payah aku nyangkung lah duduk. Nak cebok, tembak sendiri. Mak tembak sendiri. Mak tekan, cung, tembak sendiri. Tak payah. Tak, dia nak jamban rumah dia jamban jirus juga. Tuan-tuan. Orang tua ni saya macam mana boleh ingat rumah dia. Dia ada, dia kata nostalgia. Dia tengok pada bulan puasa kan. Dia tengok kursi tu. Dulu masa kecil ayah kau duduk kat sini. Ha, dia sebut tu. Kat sini lah yang kau masa nak buka puasa, kau ada beradik ramai nama. Mak bawa ikan seorang sekelor, sekelor. Tahu sekelor? Ha, sekelor, sekelor. Dia cerita balik tau. Dia teringat. Jadi nostalgia. Mak saya datang KL tuan-tuan. Ajak pergi zoo negara. Atau datang KL, zoo negara. Jom pergi zoo. Asyik pergi zoo kerja tu. Rupa dia ada nostalgia. Dia bawa kita kat zoo negara kat sini. Lu, lu, yang kau bawa kau Azul. Saya baik tak terpijak oleh gajah lu kat sini. Lu. Orang tua. Dia sensitif. Dia mudah berasa hati. Tapi anak-anak tak faham tuan-tuan. Mak, mak duduk kampung orang tak ada. Mak, budak Isadadah banyak. Besok di Kelor ada budak-budak. Jomlah duduk kampung, duduk Kuala Lumpur. Kan? Tak lama tuan duduk Kuala Lumpur. Dia dah biasa duduk rumah kerja, mak, kerja mengemas. Kan? Balik rumah kita terbaring. Penat aku duduk sini. Tengok TV tak habis-habis. Kata dia. Biar rumah dia. Sensitif orang tua. Sebab tu bila kita marah, kita kadang-kadang tuan-tuan, kita tak ada niat nak marah dia, tapi dia berasa kita marah dia. Kan kita balik kerja, mak kita satu hari duduk dengan anak kita, jaga dia apa semua. Tiba-tiba nak jadi cerita, kita balik kerja, anak koring. Tahu koring? Comot dengan nasi apa semua. Mak ni tak mandi ke, adik punya anak ni berbau. Dia berasa tuan-tuan. Kita tak ada niat pun. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, daripada pagi tadi aku jaga anak engkau, kau kata berbau anak engkau. Tuan, hal ata alal insan. Tuhan sebut dah. Manusia bila tua, dia kembali balik zaman kanak-kanak. Sebab itu proses tarbiyah orang usia emas lain. Tuan-tuan. Cara pendekatan berbeza. So, waktu tu kita mantapkan ibadah solat. Ibadah. Sebab kita mati besok, tuan-tuan, kita mati besok, roh akan naik dulu. Okey, alam dunia dah habis. Pergi alam kubur. Sebelum alam kubur, dia pergi alam yang dipanggil alam barzah. Mati saja anak Adam, roh akan diangkat naik. Akan dibawa dengan dua kain kapan. Yang beriman akan dibawa dengan kain kapan yang suci, bersih, putih. Yang engkar akan dibawa dengan kain kapan daripada kain goni. Lalu dibawa naik daripada langit ke satu langit. Berteriak malaikat, roh siapakah ini? Fulan bin Fulan. Roh siapakah ini? Fulan bin Fulan. Sudahkah dia diutuskan? Sudah. Kalau yang baik, dia kata ahlan wa sahlan. Yang engkar wa na'uzubillah, rugilah kamu. Berteriak malaikat. Dan ketika roh sampai di tempat yang tinggi, Allah kata, wahai malaikat, lihatkan tempat tinggal roh. Sebelum hantar dia ke kubur, tengok tempat tinggal dia. Kita akan tengok tempat tinggal kita ada dua. Yang pertama iaitu illiyin, roh orang-orang yang beriman. Yang kedua sijin, tempat orang-orang yang engkar. Illiyin ada empat. Yang pertama fil mala'il a'la illiyin, tempat nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang kedua as-siddiqin, golongan yang sentiasa membenarkan, yang setara dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga asy-syuhada, tempat para orang mati syuhada, orang mati syahid. Yang keempat as-salihin, golongan orang-orang yang soleh. Tuan-tuan, mari sama-sama kita muhasabah diri kita. Kita berada di mana agak-agak tempat tinggal kita, puan-puan? Sijin, tempat orang engkar. Agak-agak dapat tak fil mala'il a'la illiyin, tempat nabi-nabi dan rasul-rasul? Dapat tak makcik? Ustaz dapat tak? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah pandai, insyaAllah. Tanya Ismail Kamis puasa tak? Tak. Duha tinggal tidak? Tinggal. Tanya lagi, pernah tak puasa ayyamul abyad, puasa hari putih? Tak ada. Tak ada harapan fil mala'il a'la illiyin. Standard nabi tak ada kita. As-siddiqin, golongan yang sentiasa membenarkan. Sentiasa yang benar. Maknanya bila ulama' sebut berdasarkan nas, kita membenarkan apa kata ulama'. Kita bukan orang membangkang ulama'. Kita bukan orang membangkang Dr. Fathiyah Khan. Kita bukan orang membangkang Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang datang baru ni tuan-tuan dekat Selangor. Kita bukan orang membangkang Al-Qardawi. Orang golongan yang sentiasa berjuang. Golongan yang sentiasa istiqamah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita golongan menolak para ulama, takkan dapat asid. Bila mufti mufti Perak kata poco-poco haram, kita sama marah tuan. Masalah tu syekh. Apa lu mufti Perak ni? Orang negeri lain tak haram pun, dia lah haram. Tak betul ke apa? Mesti nyanyok ke apa dia? Tengok pasal. Kita ni ilmu tak seberapa tuan-tuan, kita ambil jumhur fuqaha. Ulama' buat putusan, kita kena teri. Ulama' buat tu bersebab tuan-tuan. Dia bersebab. Environment, keadaan tempat tu diterpaksa ambil tindakan empang terus haram. Sebab kalau tak kawal, akan jadi lebih teruk. Bila pemimpin dah minat sangat pocok-pocok ni, rakyat kena ikut. Bila rakyat ikut, tak boleh kawal mana laki, mana perempuan, mana pakaian, haramkan terus. Ini bersebab, tuan-tuan, ulama. Yang ke, dapat tak tuan-tuan kat syuhadat? Mati syahid? Tak ada. As-salihin, insyaAllah. Lepas tu tak ada lagi tuan-tuan. Sebab tu imam baca doa kan? Minan nabiyyin as-siddiqin asy-syuhada as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa al-fatihah kan tu dia tuan-tuan golongan tu. Kemudian Allah kata setelah dilihat tempat tinggal roh, Allah kata minha khalaqnakum, daripada tanah kamu datang, kepadanya kamu dikembalikan. Roh kembali ke kubur untuk soal jawab malaikat mungkar dan nangkir. Waktu tu terdinding empat perkara. Malaikat datang di kepala kita ada as-salah. Malaikat datang di sebelah kanan kita ada as-siyam. Di sebelah kiri ada az-zakah. Dan di hujung kaki ada amal kebajikan dan haji. Empat perkara ini yang dianggap sebagai hutang. Orang mati tak qada salat hutang. Tak qada puasa hutang. Tak bayar zakat hutang. Tak pergi haji hutang. Empat perkara ini hutang. Solat, kena qada. Orang lain tak boleh tolong qadakan. Puasa, tak apalah boleh ganti dengan fidyah. Zakat, tak bayar hutang. Dulu ustaz, dah habis dah hutang. Dulu mas saya banyak ustaz, dulu hutang. Dulu saya jahil ustaz, hutang. Ya, main. Hutang, tuan-tuan. Ha, sebab itu, rumah lebih daripada dua, kena bayar zakat. Yang satu, dia duduk. Yang kedua, dia punya harta alih dan muda alih. Dia buat sewa. Eh, hutang lagi ustaz. Kena kira setahun. Ada tak RM15,000? Kalau ada, wajib bayar zakat. Tak bayar hutang. Orang perempuan yang ada emas. Tuan-tuan, nilaikan emas dia ada RM15,000 tak? Kalau ada, tak bayar hutang. Dah habis dah gadai dah ustaz. Hutang. Hutang. KWSP tak wajib bayar zakat. Syarat zakat milkutam, milik sempurna. Tapi bila keluar saja serta-merta kena bayar zakat. Walaupun nak bayar down payment rumah sekalipun, tak bayar hutang. Yang keempat, haji. Tak pergi haji, tuan-tuan, hutang. Besok malaikat tanya, tak pergi haji, duit tak ada. Ya ke? Ya, ya Allah, tak ada. Betul ke? Betul, duit tak ada. Kereta ada berapa? Dua aja. Ha, jawab tuan-tuan saya dengan Tuhan. Jawab dengan Tuhan. Malaikat tanya, tak pergi haji, duit tak ada. Baru ni buat renovation. Dapur tu, murah aja, RM45,000 kata dia. Pergi haji berapa? RM10,000 ke RM9,000 lebih. Hutang. Sekarang ada jawapan baru. Malaikat tanya, tak pergi haji? Nama tak ada. Jawapan baru tuan-tuan tu. Tuan-tuan eh. Nama saya naik tahun bila 2040 so pun naik. Tuan-tuan, saya beritahu ni formula nak pergi haji ni. Yang pertamanya tuan-tuan eh. Penuhkan duit dalam buku tabung haji. Penuhkan dulu RM10,000 tu. Penuhkan dulu tuan-tuan. Kemudian untuk maklumat tuan-tuan, nama yang naik 25,000 orang tu, iaitu nama yang telah disenaraikan. Disusun orang ni, orang ni, orang ni. Setiap tahun kita akan dapat lagi 10,000 kota. Saudi bagi lebih. Dia kata Malaysia ni bagus benar. Dia bagi lagi 10,000. Kota 10,000 tu. Jadi kota 10,000 ni akan didahulukan orang tua-tua. Orang tua. Jadi kita yang muda nak pergi, letak mak kita yang tua tu. Bila mak kita pergi, dia perlukan kepada mah. Mahram, automatik dapat pergi dorang. Itu formula perempuan nama dia. Itu dia punya cara nak pergi haji. Kau nak pergi lah, nak lompat. Tuan cara dia. Tapi dengan syarat, dalam buku tabung haji ada RM10,000. Kalau ada RM10, sampai bila tak naik tuan-tuan. Dia letak dalam Maybank kan. Tak ada kita dalam buku tabung haji tu. Kan tuan? Empat perkara dianggap sebagai hutang. Ha, tolong tuan-tuan, semak balik solat kita ni betul ke tak betul. Takut tak ada tuan-tuan. Kita ya, macam-macam saya. Allah. Tu Syafi'i. Hadis Muslim. Allah. Tu Tirmizi. Hadis dia pegang Imam Hanafi ni. Allah. Hadis sebenarnya Ibnu Majah, Imam Hambali. Beza kan tu? Allah Syafi'i. Allah Hanafi. Allah Hambali. Allah orang Melayu. Sampai ke belakang terlebih-lebih. Allah. Tak cakap tengok kerang ada tu. Yang tak masuk-masuk takbir belum tentu lagi. Allah. Ada tu. Ada yang bunyi-bunyi. Bismillah. Alhamdulillah. Ada? Ar-Rahmanirrahim. Ada yang tak? Tadi makan petai tu tuan. Satu papan. Kau sebelah. Ya Allah petai. Betul tak? Dia dalam hukum tuan. Dia malah kejap bunyi. Dalam fiqah kata sekurang-kurangnya komat kamit. Atau kadang-kadang bunyi bismillah. Alham. Ar-Rahman. Malikam. Imam Syafi'i kata begitu. Ghairil ma. Waladdah. Kena gitu. Tapi kalau takut kuat, berkomat kamit sekurang-kurang. Tu waladdah lah tu. Ni tak ada senyap terus. Mulut tak buka tak apa. Air tak baca ke? Lah mati. Batal sebenarnya tuan tu. Sebab dia rukun qawli tu. Rukun qawli dia mesti berlafaz. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Baca tahiyat. Baca selawat. Ucapan salam. Yang tu mesti. Sekurang-kurang berkomat kah? Tapi ada orang tuan-tuan. Paling laju kita duduk sebelah dia. Lajunya dia. Ada? Bismillah. Alham. Waladdah. Ada waladdah tu. Ada tuan-tuan. Okey. Solat tuan-tuan eh. Ha, sama juga ada saya tengok orang itu sembahyang. Orang tua, saya pergi ceramah Negeri Sembilan. Tangan macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia buka tangan tuan, tutup balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tanya dia, pakcik, tumpang tanya boleh tak? Ya ustaz, tu buka tangan bagi salam. Dia tanya saya balik. Ustaz tak belajar lagi ke bab ni? Dia tanya. Saya kata sebab tak belajar, saya tanya. Ustaz, ini bukan buka, sepenang buka, tahu tak? Ini buka pintu syurga. Pintu syurga kena buka, tak buka nak masuk macam mana? Kata dia. Oh, dia jawab balik. Lepas tutup balik. Saya pakcik, pasal pula dah buka. Kalau tutup, dia jawab, malaikat marah buka lama-lama. Mana dia dapat tuan-tuan tu? Ya Allah, ya Tuhanku. Solat saya tuan-tuan. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang kita solat tuan-tuan. Dia solat yang tuan-tuan jawab tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Hamidani abdi hambaku telah puji akan daku. Tuhan jawab. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau pengasih dan penyayang majadan athar alaiya abdi. Hambaku telah menyanjungiku. Malik Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Hadha majadani abdi. Hambaku telah menyanjungiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Akan dikau kami minta pertolongan. Tuhan jawab. Hadha baini wa baina ibadi wa li'abdi ma sa'al. Sepadua untuk engkau, sepadua untuk aku, kata Allah. Hidup kamu ni separuh untuk aku, separuh lagi dunia ni untuk engkau, Tuhan kata. Bila kita semayang, kita faham, kita boleh rasa tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim. Aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang sebagaimana orang yang telah engkau beri nikmat. Kita minta, ya Allah, biarlah keputusan aku, segala yang aku cadangkan, segala yang aku buat, segala yang aku minta, kita minta, biarlah sebagaimana yang jalan kau beri kepada Musa, kepada Yakub, kepada Yusuf, kepada Muhammad, seperti Sulaiman, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Ali, orang yang telah diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang telah engkau zalimi, bukan jalan orang yang orang-orang jahat, bukan jalan orang-orang munafik. Kita minta, tuan-tuan, kita minta, selama ni keputusan yang kita buat, selama ni apa tindakan yang kita buat, biar betul, tuan-tuan. Lalu Allah kata, waladdallin. Allah jawab, hadza baini wa baina ibadi wa li 'abdi ma sa'al. Sebahagian engkau aku bagi untuk engkau, sebahagian lagi engkau bagi untuk aku. Mintalah, nescaya aku akan bagi. Kita pun kata amin. Allah berfirman, kami itu bersama dengan amin para malaikat, maka permintaan kamu akan ditunaikan. Barulah feel semayang, tuan-tuan. Barulah rasa kita berbicara dengan Allah. Tapi kita tak rasa sebab apa? Sebab kita rasa macam baca, macam muka kat tua. Bismillah. Alhamdulillah. Habis. Bila pula imam nak habis ni? Dia kena rasa dalam ibadah. Tuan-tuan, itu dikatakan alam kubur. Dan orang yang terlepas alam kubur ni, terlepas fitnah alam kubur, yang pertama iaitu orang mati syahid. Yang kedua, orang yang mati dikebumikan di perkuburan Baqi' dan di perkuburan Ma'la. Ini untung, Syekh. Dan juga orang yang mati pada hari Jumaat. Tuan-tuan, kemudian tunggu hari kiamat, maka manusia akan berjalan satu jalan yang dipanggil nama alam mahsyar. Sebab itu ada orang lama di alam kubur, ada orang sekejap. Tolong fikirkan, tuan-tuan, hidup kita selepas ni roh kita nak duduk mana? Fikir tu cukup. Tuan-tuan bayangkan P. Ramlee meninggal tahun bila, tuan-tuan? Tahun bila? 1975. 73. Tuan-tuan bayang hari ini dia ada kat mana? Kiamat belum berlaku. Adakah dia duduk dekat Illiyin ataupun Sijjin? Kita boleh fikir sendirilah. Kita hari ini hidup dekat dunia, aku besok mati, aku besok pencen nak duduk rumah selesa. Kita keluarkan duit KWSP renovation rumah sebab untuk hari tua. Kita nampak hidup untuk hari tua. Berapa lama kita boleh hidup kat dunia? 70 tahun, 75, 80. Tuan-tuan fikir yang meninggal tahun 75, hari ini dah tahun 2011, tak kiamat lagi, tuan-tuan. Kat mana kita nak duduk besok? Kalau Sijjin hari-hari melihat keadaan neraka, hari-hari dalam keadaan kesakitan, hari-hari dalam keadaan kepanasan. Tuan-tuan bayang ketika mula-mula sampai ke Kuala Lumpur dulu, duduk Gumas Tenggan. Macam mana susah duduk Gumas Tenggan dengan panasnya. Bayangkan, tuan-tuan, itu dunia. Kita fikir kita duduk besok. Adakah kita nak duduk Tenggan lagi besok? Ketika berada di alam barzah. Kita nak minta sekurang-kurangnya fil mala'il a'la illiyin as-siddiqin as-syuhada as-salihin. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, fikir-fikirkan. Renung-renungkan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kamu bercocok tanam. Dan dunia ialah jambatan kepada akhirat. Buatlah persiapan untuk kita berada di sana. Tuan-tuan, Allah SWT. Ucapan terima kasih kepada jawatan kuasa program yang sudi menyebut saya pada malam ini. Dan insyaAllah Kita ambil antibar tuan-tuan daripada cerita kita walaupun nampak dalam gelak-gelak. Tapi inilah realiti yang akan dilalui oleh kita sebagai manusia. Dan akhir kata daripada saya, tuan-tuan, jadilah orang yang berilmu. Bila kita ada ilmu, ya kita akan boleh buat keputusan sama ada berdosa atau haram atau makruh atau sunat. Dan jangan jadi orang yang tak ada ilmu nak tegur orang. Itu masalah. Ilmu dah tak ada. Lepas tu nak negur orang. Puan-puan tengok banyak hari ni orang tak ada ilmu cuba menegur orang. Kita tengok langsung khabar, tengoklah apa banyak berlaku benda-benda yang begini. Hakikatnya dia tak tahu yang dia buat selama ini adalah salah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tangguhkan ceramah pada hari ini, dengarlah cerita ini buat pedoman tuan-tuan. Dia berlaku masa tu saya masih belajar lagi. Saya belajar di Masjid Negara waktu tu 1983. Hafal Quran. Dan waktu tu asrama saya sebelah panggung anniversary. Tahu panggung anniversary? Sebelah Tasik Perdana tu. Itu asrama Hafal Quran yang sekarang jadi Masjid Bukit Aman. Ha, tu. Asrama rumah kayu kan? Ada 3 biji rumah kayu. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ha, masa tu tercabar tuan-tuan Hafal Quran orang menyanyi sebelah. Kalau hari Ahad memang tak boleh menghafal lah. Buka Quran. Innal ladhina amanu thumma kafabela. Kau sebelah masa tu. Tengah kuat masa tu. Panggung anniversary tu. Hari Ahad pagi-pagi nak baca Quran pun tak boleh. Tengah-tengah baca Amoy lari pakai skirt. Yukhadi'una Allah. Zaman tu. Tu dipindahkan tempat Hafal Quran daripada situ pergi ke Jalan Tuan Ismail. Dan dipindahkan ke Kuala Kubu Baru. Sekarang ni kan. Sebab waktu tu paling mencabar waktu kami tuan-tuan. Jadi waktu tu tuan-tuan, saya ingat lagi pusat Islam tak ada lagi tu. Masa tu ada kubur Kristian. Jadi Masjid Negara tuan-tuan, dia menganjurkan sujud sejadah pagi-pagi Jumaat sembahyang sujud sejadah. Ya. Jadi dia nak menggalakkan orang sembahyang pagi tu, dia menyediakan 150 bungkus nasi lemak bersama dengan teh tarik. Nak bagi minat orang sembahyang subuh berjemaah pagi Jumaat qiyam pagi tu. Masjid tu tak ada anak qaryah. Siapa nak sembahyang? Tapi itulah cara dia nak menambat hati orang. Jadi yang ramai datang, budak isat dadah tuan-tuan, ramai datang. Budak dadah. Makan free tuan-tuan. Yang penting boleh meraikan masjid, memakmurkan masjid. Jadi pagi tu tuan-tuan, pagi Jumaat, hujan lebat tuan-tuan. Hujan lebat, imam tak sedar. Imam satu tak sedar, imam dua tak sedar, imam tiga tak sedar. Imam besar pun tak sedar tuan-tuan. Letih benar pagi Jumaat. Letih. Lepas tu Bilal terpaksa jadi imam lah. Kawan Bilal selalu duduk belakang. Lama-lama Bilal pun suruh lah budak isat dadah ni komat. Budak isat dadah, komat. Dia komat, Allah akbar, Allah akbar. Ilum leleh tu. La ilaha illallah. Bilal tu pandang belakang. Eh pendek benuh kau komat ke tadi dah habis dah. Kawan hai. Dia pun komat. Dia buat jadi Bilal jadi imam. Baca surah sejadah. Laju tuan-tuan dia baca. Sebab takut lupa kan. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna aftarahu bal huwa al-haq min rabbikum. Itu baca laju. إِذَا نُذِرَكُمْ مِمَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ bla bla bla bla. Takut lupa. Tengah-tengah baca tuan-tuan laju ni, ada makmum masbuk seorang. Tengah baca qul ya tawab Allah, kami yang kuat jangan kata kami tuan-tuan. Terus hilang untuk imam tu ayat mana. Yang kali kita lambat cakap pelan-pelan, sudahlah Allah. Ni kan. Ni kau qul ya tawab Allah. Imam dah terdiam dah. Mana pula ayat aku baca tadi tu. Dia cari jumpa tuan-tuan. Jumpa. Dia pun jumpa. Dia oh ayat ni. Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum thum. Hilang. Kacau. Ambil balik. Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila. Wuk lah hilang tu. Ambil balik. Kuliah. Tak jumpa. Kul, tak jumpa. Yang lambat pun jawab, Kul huwallahu. Awak dah lambat, tegur orang pula. Imam dah sebab salah, imam membaca jugalah, Kul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Tak jadi buat surah sejadah pagi itu. Habis main untuk imam pun tanya, siapa menegur tadi? Saya tuan. Aku nak baca, Kul yatawafakum malakul mautil ladhi wukilabikum. Yang kau baca Kul Allah buat apa? Mana saya tahu imam sebut kul kul kul Kul Allah. Ha, ni orang tak ada ilmu nak negur orang tuan-tuan. Jadi mana nak tegur, tengok keadaan. Dia panggil bijak, bijak sana. Tuan-tuan, ini tuan-tuan dan puan-puan fikir-fikirkan. Renungkan, mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini boleh membangkitkan semangat juang kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan yang menyokong program Imam Muda. Dan terus menyokong tuan-tuan, insyaAllah. Kita akan buat sesuatu lepas Imam Muda. Lepas ni ada program baru, iaitu Ustazah Idaman. Tuan-tuan. Sekarang ni budak perempuan tengok. Imam Muda. Sama juga 3 bulan akan dikurung. Ada mudirahnya, ada mursyidahnya. Yang akan melatih dia. Seperti biasa, package mestilah lawa yang pertama tu. Kena jelita dulu. Lepas tu buat ilmu. Sebab kalau tak lawa, siapa nak tengok? Macam Imam Muda. Sebab handsome yang ramai tengok tu. Kita pancing yang tu dulu. Lepas tu masuk belakang. Tuan-tuan. Ha, jadi makna lepas ni tengok Mak Rempit pula tengok Imam Muda. Tuan-tuan. Ha, sebab strategi kita ialah untuk menyampaikan cahaya. Strategi. Nak supayakan ilmu ni didatangkan kepada golongan muda untuk menonton rancangan-rancangan agama. InsyaAllah jumpa lagi. Aku laqali hadza wa astaghfirullahal'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lailu atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum. Allah la ilaha illa huwal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.